Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Anwa'u tashabuh fil Quran. Macam-macam tashabuh dalam Quran. Tashabuh yang ada dalam Quran ada dua macam. Pertama, tashabuh hakiki, yaitu bentuk mutasyabih yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, seperti hakikat tentang sifat Allah. Tangan Allah seperti apa, atau wajah Allah seperti apa. Meskipun kita mengetahui maknanya sifat ini, namun kita tidak mengetahui hakikatnya dan kaifiyahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak meliputi bihi tentang Allah ilmunya. Allah juga berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Banyak mata, penglihatan-penglihatan makhluk, la tudrikuhu, tidak akan mampu untuk melakukan idrak, meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yudrikul absar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala meliputi semua pandangan manusia, semua pandangan makhluknya. Karena itulah ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman alal arsyistawa, beliau ditanya, kaifastawa? Qala, kata beliau, al-istiwa'u ghairu majhul. Bimakna ghairu majhulil makna. Ghairu majhulil makna. Wal-kaifu ghairu ma'kul. Namun bagaimana bentuknya di luar kemampuan nalar manusia. Wal-imanu bihi wajib. Dan mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Anda bisa catat bagian penting yang dikatakan oleh Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Karena mauqif ar-rasikhuna fil ilmi amanna bihi kullum min indi rabbina. Wa hadha an-naw, jenis semacam ini tidak boleh ditanyakan tentang hakikatnya karena tidak mungkin untuk bisa mengetahuinya. Kemudian jenis yang kedua adalah mutasyabih nisbi. Ma makna mutasyabih nisbi? Mutasyabih indal ba'd wal muhkam indal ba'dil ukhra. Dia mutasyabih bagi sebagian manusia, namun tidak mutasyabih bagi yang lain. Diketahui oleh orang yang dia memiliki ilmu, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Dan semacam ini boleh ditanyakan tentang hakikatnya karena memungkinkan untuk mengetahuinya. Karena tidak mungkin ada dalam Quran satu ayat yang ya la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas, yang maknanya tidak diketahui oleh seorang pun di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza bayanun lin nas wa huda wa mau'idatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Allah juga mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan aku turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Allah juga berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi' qur'ana, maka ikuti, tirukan bacaannya. Thumma inna 'alaina bayana, dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjelaskannya. Fattafsir, fattafsir, tafsir Al-Qur'an, alallahi bayanuhu, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjelaskannya. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanu min rabbikum, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Sungguh telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian, dan Allah telah turunkan kepada kalian cahaya yang mubin, cahaya yang sangat jelas. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Sehingga ahlu ta'til yang mereka kebingungan untuk memahami ayat-ayat sifat, mereka pun intifa'u sifat. Mereka memahami kalimat ini, laisa kamitslihi syai'un, sebagai bentuk Allah tidak punya sifat. Dan mereka mengatakan bahwa menetapkan sifat untuk Allah berarti sama dengan mengatakan Allah sama dengan kita. Wa'aradu anil ayatil katsirah, dan mereka menolak banyak ayat yang menunjukkan tentang adanya sifat Allah. Wa anna itsbata asl makna la yastalzimul mumatsalah. Padahal menetapkan makna yang ada bukan berarti sama dengan, tidak berarti kita menyamakannya. Baik. Kita telah banyak belajar ini dalam masalah ilmu akidah. Contoh yang lain adalah firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka, kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Allah melaknatnya dan Allah menjanjikan, Allah mengancam untuknya dengan azab yang besar. Maka orang-orang Wa'idiyah, siapa Wa'idiyah? Khawarij wal Mu'tazilah. Khawarij wal Mu'tazilah, mereka disebut Wa'idiyah karena mereka mengatakan pelaku dosa besar khalidun finnar. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Maka mereka beranggapan bahwa pembunuh orang mukmin secara sengaja kekal di neraka. Wattaradu, kemudian mereka berlakukan ini fi jami'i ashabil kabair, untuk semua pelaku dosa besar. Kasusnya untuk pembunuhan, kemudian mereka kiaskan untuk semua al-kabair, dosa-dosa besar. Akhirnya mereka pun menolak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya setiap dosa selain syirik tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah firman Allah, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'alallahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu berada di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'alallahi yasir, dan semua itu mudah bagi Allah. Haitsu ishtabaha 'alal Jabariyah. Ayat ini menjadi mutasyabih bagi Jabariyah. Mereka memahami bahasanya hamba itu majburun, mereka dipaksa untuk melakukan amal, dan mereka mengklaim bahwa hamba tidak memiliki iradah sama sekali. Dan mereka menolak berbagai macam ayat yang menunjukkan bahasanya hamba memiliki iradah dan kudrah. Wa anna fi'lal abdi nau'an, dan bahasanya amal seorang hamba itu dua, ikhtiyari wa ghairu ikhtiyari, di bawah pilihannya dan di luar pilihannya. Sementara ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka adalah orang-orang yang sehat akalnya. Mereka faham bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabih di atas dengan makna yatala'la, makna yang yatala'am, makna yang cocok, ma'al ayatil ukhra, jika digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. فَيَبْقَى الْقُرْآنُ كُلُّهُ مُحْكَمًا لَشْتِبَهَا فِيهِ, sehingga Al-Quran akan menjadi kitab yang semuanya muhkam, di situ tidak ada yang mutasyabih. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mutasyabih? Ini kan jadi modal orang-orang sesat untuk membela kesesatannya. Maka di sini boleh disebutkan hikmah kenapa dalam Quran ada mutasyabih dan ada yang muhkam. Kata beliau, kalau semua Quran adalah muhkam, maka hikmah adanya ujian tentang masalah pembenaran Al-Quran dan mengamalkan sesuai dengan makna zahir, wa adamul majal litahrifihi, dan tidak ada ruang untuk menyimpangkannya, wa tamassuki bil mutasyabih, serta berusaha untuk berpegang teguh dengan mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil penyimpangannya, maka semua ini tidak akan terjadi. Kalau semua ayat itu muhkam, nanti orang tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang dalam sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau semua ayatnya itu mutasyabih, maka Quran tidak akan menjadi bayanan linnas, penjelas dan sumber petunjuk bagi manusia. Sehingga dalam Quran Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana ada yang sangat jelas bisa disimpulkan oleh semua manusia, dan di sana ada yang mutasyabih, untuk bisa menyimpulkannya butuh perenungan dan menjadi ujian bagi orang-orang yang imannya lemah. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan bagian dari ayat Al-Qur'an ada yang ayat muhkamat, yarji'u ilaihinna 'inda tasyabuh, yang menjadi rujukan ketika orang mengalami atau orang membaca ayat mutasyabih. Di sana ada ayat-ayat mutasyabihat sebagai ujian bagi para hambanya agar diketahui aina shadiqul iman, siapakah orang yang imannya jujur, mimman fi qalbi zaygun, dan siapa orang yang memiliki penyimpangan dalam batinnya. Karena orang yang imannya jujur, dia akan tahu bahasanya Quran semuanya datang dari Allah. Wa ma kana min indillah fa huwa haqqun, dan semua yang datang dari Allah maka itu benar. Dan tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya atau ada pertentangan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang datang dari arah depan maupun belakang. Tidak ada kebatilan sebelum dan sesudahnya. Min baini yadayhi min khalfihi. Min baini yadayhi maknanya apa? Qabla nuzulil wahyi. Quran itu tidak kecampuran dengan kebatilan sebelum Allah turunkan. Wa min khalfihi, dan Quran tidak kecampuran dengan kebatilan setelah Allah turunkan. Tanzilum min hakimin hamid. Dia turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah juga berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajatu fi ikhtilafan katsira. Sementara orang yang dia memiliki penyimpangan, maka dia akan menjadikan ayat mutasyabih sebagai celah untuk melakukan tahrif penyimpangan kepada ayat-ayat yang muhkam. Yang muhkam tidak dipelajari, yang dipelajari yang mutasyabih, dan yang mutasyabih disimpulkan dengan cara yang sesat. Mereka mengambil atau mengikuti hawa nafsu untuk membuat keraguan tentang masalah berita, bersikap sombong dalam masalah praktek amal. Semuanya dicari celah agar orang bisa terbebas dari aturan syariat. Dan kita bisa lihat banyak orang yang menyimpang dalam masalah akidah dan amal, mereka berhujah dalam penyimpangannya dengan ayat-ayat mutasyabih. Baik, prinsipnya ayat mutasyabih itu semua ayat yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk membela kebid'ahnya. Itu ayat mutasyabih. Meskipun bagi ahlussunnah itu bukan mutasyabih. Orang Syiah punya ayat mutasyabih. Orang Khawarij, Wa'idiyah punya ayat mutasyabih. Kemudian Ahmadiyah juga punya demikian. Semuanya punya. Dan semua aliran yang menyimpang punya punya dalil. Makanya yang perlu kita pikirkan dalam berdalil adalah keabsahan dalil harus benar, dan istidlalnya juga harus benar. Benar dalam dalil wa dalalah. Benar dalam dalil dan kandungan dari dalil. Tadi penulis menyebutkan banyak sekali ayat-ayat mutasyabih, terutama tentang ayat-ayat sifat. Di antaranya beliau mengatakan tentang surat An-Nisa ayat 93 itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, orang yang membunuh dengan sengaja. Taib, bagi orang Khawarij ini dalil bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Sudah ketemu? Sudah. Dikasih stabilo tugas. Bagaimana cara menjawabnya? Baik. Kemudian yang kedua, surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Dikasih tanda tugas. Kemudian kita baca tentang mauhimut ta'arud fil Quran. Kesalahpahaman adanya pertentangan dalam Quran. Ta'arud maknanya adalah tataqabul ayatani bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlulal ukhra. Ta'arud artinya adalah pertentangan dua ayat di mana maknanya tidak mungkin atau menghalangi adanya makna ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama ini difahami X, maka ayat yang kedua tidak boleh difahami demikian. Contohnya, satu ayat musbitah, satu ayat menetapkan sesuatu, sementara ayat yang kedua nafiyah, meniadakan sesuatu. Dan tidak mungkin terjadi ta'arud antara dua ayat yang madlulnya, maknanya dua-duanya isinya khobari, berita. Karena konsekuensinya adalah ketika itu terjadi, maka berarti salah satu mendustakan berita yang satunya, berita pasangannya. Seperti kita belajar usul fikih, dalam usul fikih ketika ada ta'arud, maka atau dalam nasih dan mansuh, nasih dan mansuh itu tidak berlaku untuk apa? Berita. Karena kalau dalam berita ada nasih dan mansuh, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Ada salah satu yang dusta. Dan Maha Suci Allah dalam dari menyampaikan berita yang isinya dusta. Dan adanya dusta itu mustahil dalam berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Siapakah yang lebih benar beritanya daripada Allah Subhanahu wa taala? "Wa man asdaqu minallahi qila?" Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak mungkin ada ta'arud antara dua ayat yang maknanya hukmiyun, dua-duanya hukmi. Karena yang kedua berarti dia adalah nasikh penghapus bagi yang pertama. Sehingga tidak kita katakan ta'arud, karena yang kedua adalah penghapus bagi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah aku menghapus satu ayat atau aku melupakannya. Yang dimaksud melupakannya di sini apa? Meninggalkannya. Nisyanu tark, bukan nisyanu dhuhul. Bukan dalam bentuk lupa, tidak ingat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat lupa. Tapi lupa di sini maknanya adalah aku meninggalkannya. Na'ti bi khairi minha, akan aku datangkan yang lebih baik darinya, au misliha, atau yang semisal dengannya. Wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghaira qa'imin wala mu'arid lil akhirah. Dan apabila sudah ada nasah, maka hukum yang pertama berarti tidak berlaku dan tidak disebut bertentangan dengan hukum yang kedua. Dan jika kita lihat ma yuhamu ta'arud min dhalika fahawil al-jam'u bainahuma. Jika kita lihat ada yang nampaknya bertentangan, maka upayakan untuk dikompromikan. Jika tidak faham bagi kita, wajib alaika tawakuf, maka wajib bagi Anda untuk tawakuf, diam, tidak memberikan komentar. Wattakil al-amra ila alimihi, dan serahkan urusannya kepada orang yang tahu. Para ulama menyebutkan banyak sekali contoh yang dianggap di situ ada pertentangan, dan mereka menjelaskan al-jam'u fi dhalika, kompromi dari semua itu. Wa min ajma'i ma ra'aitu, Dan kitab yang paling bagus, yang paling lengkap dalam masalah ini adalah kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayyil Kitab. Menolak adanya pertentangan dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa penulisnya? Guru beliau, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Dan di sebagian cetakan Adwa'ul Bayan, kitab ini disebutkan di bagian akhirnya. Tapi kalau misalnya mau dipelajari tersendiri, bisa di-download gratis. Daf'u Ihamil Ittirab an Ayyil Kitab. Bisa membantu untuk menjawab tugas yang tadi diberikan. Nah, teh, catat ya. Tugasnya menjawab syubhat dari Jabariyah dan Wa'idiyah Khawarij tadi terhadap ayat yang tadi kita baca. Sebagai contoh, Allah berfirman, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan Quran adalah hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hidayah Quran di ayat yang pertama khusus untuk orang yang bertakwa. Dan di ayat yang kedua mencakup untuk semua orang yang beriman. Atau mencakup orang yang mencakup untuk semua umat manusia. Bagaimana komprominya? Komprominya adalah bahwa hidayah yang pertama untuk orang yang bertakwa bentuknya hidayah itu taufik. Hidayah taufik wal intifa'. Dia bisa mengambil pelajaran dari Quran. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu ketika membaca Quran dia bisa memahaminya. Dia ngerti maksud Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia baca. Dan hidayah yang kedua untuk manusia adalah hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan. Dan semisal dengan itu adalah firman Allah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan firman Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Dan engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka yang pertama adalah hidayah taufik dan yang kedua hidayah tabyin. Contoh yang lain, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Dan firman Allah, wa ma min ilahin illallah. Serta firman Allah, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan firman Allah, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma ja'a amru rabbika wa mazaduhum ghairu tatbib. Wa mazaduhum ghairu tatbib. Pada dua ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan semua bentuk uluhiyah dari selain Allah. Tapi di ayat yang terakhir, Allah sebut fama agnat anhum alihatuhum. Tuhan-tuhan mereka yang mereka seru selain Allah tidak memberikan manfaat sama sekali. Kenapa kok Allah sebut sesembahan selain Allah sebagai alihah, sebagai Tuhan? Apakah berarti Tuhan ini memiliki sifat-sifat uluhiyah? Jawabannya tentu tidak. Maka komprominya adalah komprominya adalah bahasanya uluhiyah khasah hanya milik Allah. Itulah uluhiyah yang hak, yang benar. Sementara uluhiyah yang musbata li ghairihi, uluhiyah yang ditetapkan untuk selain Allah, itulah uluhiyah yang batil. Karena Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Demikian itu karena Allah lah yang paling berhak. Saya berhak, Allah yang paling berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua yang disembah selain Allah itulah Tuhan yang batil, yang tidak berhak. Sama-sama dipertuhankan, tapi yang satu paling berhak, yang lainnya tidak berhak. Allah juga berfirman, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tindakan keji. Ini bantahan untuk siapa? Orang musyrik yang mengatakan bagaimana? Apabila mereka dilarang untuk melakukan maksiat, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana wallahu amarana biha. Ya, dulu bapak kami kayak gini. Dan ini perintah Allah. Kemudian dibantah oleh Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah melakukan atau memerintahkan seperti itu. Dan firman Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Di ayat yang pertama Allah katakan Allah tidak pernah memerintahkan berbuat keji, berbuat maksiat. Tapi di ayat yang kedua Allah katakan kalau Allah ingin membinasakan kampung, maka Allah perintahkan para pemukanya untuk berbuat fasik. Apa makna perintah di sini? Yang dimaksud perintah untuk berbuat fasik di sini adalah wal jam'u bainahuma, komprominya bahwa perintah yang pertama adalah amrun syar'i, perintah syar'i. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk berbuat maksiat. Sementara al-amru tsaniyah, perintah untuk ayat yang kedua adalah amrul kauni, perintah dalam bentuk Allah takdirkan. Allah takdirkan para pemukanya untuk bermaksiat sehingga ketika mereka berbuat maksiat Allah binasakan kampungnya. Sebagaimana firman Allah, innama amru idza arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala urusannya ketika mengendaki sesuatu, Allah cukup berfirman kun fayakun. Wa man rama, ma makna rama? Rama arada. Wa man rama wa man arada. Waman arata ziyadata amtsilatin, dan siapa yang ingin tambahan contoh silakan merujuk ke kitab Syekh Singkiti yang tadi kita sebutkan. Kita baca tentang al-qasam. Al-qasam atau sumpah perlu difahami ada 4 unsur dalam sumpah, ya. Pertama fi'lul qasam atau amilul qasam. Yang kedua adatul qasam. Dan yang ketiga muqsam bihi. Yang keempat muqsam alaih. Contoh fi'lul qasam, misalnya orang mengucapkan uqsimu billah. Uqsimu billah innal insana lafi khusrin. Uqsimu berarti apa? Fi'lul qasam. Billah, binya apa? Adatul qasam. Allah sebagai muqsam bihi. Kemudian innal insana lafi khusrin sebagai muqsam alaih. Dan qasam maknanya adalah al-yamin, sumpah. Disebut yamin karena orang yang bersumpah maka mereka akan berjabat tangan. Dan itu tradisi Arab. Wa huwa ta'kidu syai'i, bentuk sumpah adalah menguatkan pernyataan sesuatu, bi dzikri mu'azzam, dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Bisa dengan wawu atau salah satu adatul qasam. Dan adatul qasam kata beliau ada tiga. Pertama wawu, contohnya fawa rabbis samai wal ardi innahu lahaq, demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang paling berhak. Wa yuhdhafu ma'hal amilu wujuban, dan amil qasam atau fi'il qasam wajib dihapus. Wala yaliha illa ismun dhahir, dan tidak boleh diiringi dengan wa kecuali isim dhahir. Pakai dhamir enggak boleh. Baik. Kalimat yang salah kalau ada orang mengatakan uqsimu wallahi. Ini salah ya. Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Ada fi'lul qasam, ada wal uqsimunya. Iksumunya harus dibuang. Wallahi. Kalau uqsimunya mau disebutkan uqsimu billah. Yang kedua ba, contohnya la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa yajuzu ma'ha dzikrul amil. Di situ boleh menyebutkan amil qasam. Amil qasam apa? Amil qasam yang mana? Uqsimu. Sebagaimana disebutkan dalam contoh ini, boleh juga dibuang amilnya. Misalnya sumpahnya iblis, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dan boleh juga dilanjutkan dengan isim dhahir sebagaimana contoh yang tadi kita sebutkan. Boleh juga pakai domir. Maka orang boleh mengatakan Allahu Rabbi wabihi uqsim wabihi ahlif layansurannal mu'minin. Bihi bak di situ ada tul qasam, haknya kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Allah. Baik. Tentang la uqsimu biyaumil qiyamah atau la uqsimu bihadzal balad. La di situ la apa? Fil khilaf bainal mufassirin. Ada yang mengatakan la di situ adalah la nafiyah. Namun linafyi ma qablal ay, untuk meniadakan penjelasan sebelum ayat. Karena Quran itu nyambung antara satu dengan yang lain. Orang musyrik mengatakan ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang memiliki Quran, kamu gila. Dan dibalas oleh Allah, wa ma anta bimajnun. Gimana? Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Bukanlah kamu orang yang gila dengan kenikmatan Quran yang Allah berikan kepadamu. Maka tuduhannya ada di surat X, bantahannya ada di surat ini, di surat Nun. Sehingga tuduhan ada di dua surat yang tuduhan dan bantahan ada di dua surat yang berbeda. Karena Al-Qur'an satu dengan yang lain itu nyambung. Seperti ini pula. Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, untuk membantah tuduhan orang musyrik yang mereka mengatakan kiamat tidak terjadi. Lalu Allah katakan, la, enggak benar. Uqsimu biyaumil kiamat. Saya bersumpah dengan adanya kiamat. Maka sambungan la itu bantahan untuk perkataan mereka di ayat yang lain. Wal qawlu tsani anna la harfun zaidah li ziyadatil mabani fit taqsim wal qa'idatu taqul az-ziyadatu fil mabani ziyadatun fil ma'ani. La di sini tambahan dalam sumpah, dan ada kaidah mengatakan tambahan dalam susunan kalimat ziyadatun fil ma'ani, ada tambahan makna di dalamnya. Dan ziyadatun fil ma'ani min haitsu tawqid bi annahu yu'akkidu al-qasam bi harfi zaidah qabla al-qasam. Kemudian yang ketiga, atta. Contohnya, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, mereka akan ditanya tentang, kalian akan ditanya tentang apa yang kalian perbuat, kedustaan yang kalian perbuat. Wa yuhdhafu ma'hal 'amilu wujuban. Dan amilnya wajib dibuang. Orang tidak boleh mengatakan uqsimu tallah. Kenapa? Ada apanya di situ? Amilnya. Ada kata uqsimu, enggak boleh. Wala yaliha illa ismullah. Dan tidak boleh diikuti kecuali nama Allah. Maka orang tidak boleh mengatakan tarahmatullah atau tarahmatillah. Yang boleh hanya nama Allah. Tapi kalau ba boleh dengan sifat Allah. Bikalamillah boleh tidak? Boleh. Wa izzatillah boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ta enggak boleh. Hanya boleh kata Allah. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idnu sawwikum bi rabbil alamin wa hadha qawlu ahli an-nar. Au kata rabb seperti tarabbil ka'bah la hujanna insyaallah. Wal aslu dan hukum asalnya zikrul muqsam bihi, dengan menyebutkan muqsam bihi, dat yang disebutkan dalam sumpah. Wa huwa katsirun kama fil matsal as-sabiqah, dan itu banyak sebagaimana dalam contoh-contoh yang lewat. Wa qad yuhdafu wahdahu mithlu qawluka ahlifu 'alaika la tastahidanna. Dan terkadang muksam boleh dibuang seperti orang mengatakan ahlifu 'alaika, saya bersumpah agar kamu bersungguh-sungguh dalam belajar. Di situ muksam bihinya ada enggak? Ada tidak? Enggak ada. Ahlifunya apa namanya? Fi'lul qasam atau amilul qasam. Muksam alaihnya apa? Alaika. Kanya muksam alaih. Dan terkadang amilnya dibuang, dan ini banyak contohnya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di situ ada amil yang dibuang. Dari mana kita bisa lihat? Dari adanya lam. Yang lam di sini adalah qarinah bahwa di sana ada qasam yang dibuang. Sehingga di situ lafaznya adalah thumma uqsimu latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian wal aslu dzikrul muqsam alaih. Pada prinsipnya dalam muqsam harus menyebutkan muqsam alaih. Dan ini banyak contohnya, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Mana muqsam alaihnya? Latub'atsunna. Dan boleh juga dibuang, contohnya qaf wal qur'anil majid. Mana muqsam alaihnya? Enggak ada. Lanjutan ayat juga enggak ada. Bal ajibu an ja'ahum mundir. Di situ tidak ada muqsam alaih. Wa taqdiruhu, dan takdirnya adalah layuh lakunna. Qaf wal qur'anil majid layuh lakunna. Sungguh mereka akan dibinasakan. Dan terkadang wajib dibuang, idza taqaddamahu au iktanafahu ma yughni anhu, apabila dikelilingi oleh kalimat yang tidak butuh untuk disebutkan muqsam alaih. Kata Ibnu Hisham dalam kitabnya Al-Mughni, wa mutsilalahu binahwin, dan dikasih contoh dalam ilmu nahwu, zaitun qaimun wallahi wa zaitun wallahi qaimun. Muqsam alaihnya mana? Enggak ada. Sudah cukup dengan kalimat zaidun qaimun. Baik. Walil qasami faidatan. Dan dalam qasam di sana ada dua faedah. Yang pertama, bayanu azamatil muqsam bihi. Penjelasan agungnya yang disebutkan dalam sumpah. Karena itulah bersumpah dengan menyebut nama Allah, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan menyebut nama selain Allah, syirkun asghar. Yang kedua, bayanu ahammiyatil muqsam alaih wa iradatu tawqitihi. Penjelasan pentingnya kalimat yang disebutkan dalam sumpah atau pernyataan sumpah atau isi sumpah dan keinginan untuk menguatkan isi sumpah. Karena itulah sumpah tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi berikut. Pertama, ay yakunal muqsam alaih dha ahammiyah. Muqsam alaihnya urusan yang penting. Orang enggak boleh bersumpah, wallahi Masjid Al-Asri ada di Pogong. Enggak penting. Yang kedua, ay yakunal mukhatab mutaraddidan fi sya'nihi. Orang yang diajak bicara meragukan tentang keadaan muqsam alaih. Dia ragu tentang Nabi Isa akan turun. Lalu karena dia ingin menegaskan, wallahi Nabi Isa pasti turun. Biar menutup mulutnya, biar tidak bilang itu meragukan. Ada orang liberal yang dia mengatakan, kalau Allah mampu untuk membuat Nabi Isa berada di langit tidak mati, Allah juga mampu untuk membuat Nabi Isa tidak turun di muka bumi. Kalau Nabi Isa tidak turun di muka bumi, ini tidak kembali kepada kemampuan Allah. Memang hukum asalnya yang sudah tidak ada tidak akan turun. Sama dengan Allah mampu untuk tidak menumbuhkan tanaman. Enggak ada sisi apa bentuk kudroh Allah dengan Nabi Isa tidak turun di muka bumi. Tapi kalau Allah mampu untuk menurunkan Nabi Isa dari langit ke bumi, nah itu ada kudrohnya. Berarti Allah hebat. Kenapa? Karena makhluk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia diangkat oleh Allah dalam kondisi tetap hidup dan nanti akan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Yang itu di luar kemampuan logika manusia. Kok malah dia bilang Allah mampu tidak menurunkan Nabi Isa. Allah mampu tidak memunculkan Dajjal. Allah mampu tidak memunculkan Ya'juj dan Ma'juj. Ini apa-apaan jadinya? Ketika logikanya dia tidak mampu menangkap, gimana ada manusia seperti Dajjal? Kemudian logikanya enggak nyambung. Nah, kita kasih jawaban, Allah mampu untuk membuat manusia seperti Dajjal, seperti Ya'juj dan Ma'juj. Balasan dia apa? Allah mampu untuk tidak mengeluarkan Dajjal, Allah mampu tidak mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ini cara berpikirnya orang liberal. Atau ayyakunal mukhatab mungkiran lahu, orang yang diajak bicara mengingkari keberadaannya. Kemudian kita lihat untuk kalimat tadi, qul bala wa rabbi. Qul bala wa rabbi. Di situ ada berapa taukid untuk menyatakan muksam alaih. Pertama apa? Bala. Yang kedua warabbi. Yang ketiga latuba'atsunna. Ada huruf lamnya. Sehingga taukidnya bertingkat. Tapi berbeda dengan fawa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Atau misalnya di thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Di situ berapa taukid? Satu. Baik. Coba perhatikan ini. Ini salah satu di antara kaidah dalam sumpah. Bahwa kalimat itu ada dua. Ada kalimat insya'. Isinya apa insya? Perintah dan larangan. Tidak bisa dinilai benar dan salah. Dan yang kedua kalimat khobar, berita. Yang bisa dinilai benar dan salah. Dan berita itu ada tiga. Yang pertama berita ibtidai. Ini berita yang kita sampaikan kepada orang yang sama sekali enggak pernah tahu. Misalnya ya, ada mahasiswa baru datang ke sini, terus kita sampaikan di sebelah timur sana ada masjid namanya Masjid Pogong Raya. Terus dia langsung meyakini. Sudah? Berita ibtidai enggak perlu pakai sumpah. Wallahi di timur sana ada masjid MPR, enggak perlu. Kenapa? Karena berita ibtidai umumnya orang sudah mengakui. Yang kedua, berita tolabi. Ini berlaku untuk orang yang ragu dengan kabar yang kita sampaikan. Misalnya ada orang yang dia meragukan tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kita sampaikan hadisnya dan kita kasih satu sumpah. Kita kasih satu sumpah. Yang ketiga, berita ingkari, khobar ingkari. Ini kita sampaikan untuk orang yang mengingkari kebenaran berita. Seperti orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, orang-orang musyrikin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan itu, Allah gunakan dua taukid. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Tambah tiga mulanya. Taukidnya ditambah. Qul sampaikanlah bala. Sebaliknya, warabbi demi Rabbku, latub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Karena berita ini disampaikan untuk orang yang mengingkari apa yang mau disampaikan, berita yang mau disampaikan. Untuk qasas yang perlu kita perhatikan di situ adalah tentang definisinya. Qasa yaqusu artinya tetap ul athar secara bahasa. Wa qala li ukhtihi qussi fa basurat an junubin wa hum la yash'urun. Ibunya Nabi Musa memerintahkan kepada saudaranya Musa, qussi. Qussi Musa. Maknanya apa? Ikuti peti yang di situ isi berisi bayinya Musa, qussi. Bapak surat anjunubin, kemudian saudaranya Musa ini melihat dari arah jauh. Wahum la yash'urun. Sementara keluarganya Fir'aun tidak tahu kalau ini sebenarnya sedang diperhatikan oleh saudaranya Musa, kakak perempuannya Musa. Kemudian qasas dalam Al-Quran berarti bentuknya adalah berita tentang kejadian yang memiliki marohil, yang memiliki tahapan, punya babak satu dengan yang lainnya. Dan kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling asdaq, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang realita, dan kisah ini yang paling sesuai dengan realita, dan kisah yang paling bagus karena mengandung banyak pelajaran, balaghah yang bagus, serta makna, kandungan makna yang bisa selalu digali, tidak bosan untuk dibaca oleh manusia. Anda kalau baca novel, baca pertama mengagumkan, baca yang kedua bosan. Cerpen juga demikian. Tapi kisah dalam Quran, orang tidak pernah bosan. Kita dapat cerita tentang Nabi Adam itu sejak TK sampai kuliah, enggak pernah bosan cerita itu. Kemudian kisah dalam Al-Quran adalah anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat karena banyak mengandung ibrah, kuwatu ta'thir, punya pengaruh yang kuat dalam memperbaiki hati dan amal. Kemudian kisah dalam Al-Quran ada tiga macam. Ada kisah tentang Nabi dan Rasul serta musuh-musuhnya. Kemudian ada kisah tentang orang-orang saleh, dan ada kisah dalam bentuk kejadian-kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada banyak hikmah tentang kisah, yang secara sederhana ringkasnya adalah bahwa kisah memberikan banyak pengaruh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai bentuk tasliyah, hiburan, motivasi bagi mereka untuk memperjuangkan Islam. Selanjutnya tentang tikrarul qasas, pengulangan kisah. Dalam Quran ada banyak kisah yang berulang, terutama kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau kisah Nabi yang paling lengkap, Yusuf. Tapi kalau kisah Nabi yang paling banyak, Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu catatan, tidak ada satu kisah yang berulang dalam surat yang sama. Di depan ada kisah Musa, berulang lagi di belakang ada kisah Musa, enggak ada. Kisah itu berulang tapi di surat yang berbeda. Dan kisah itu diulang untuk menunjukkan bahwasanya kisah itu adalah kisah yang paling penting. Makanya para ulama mengatakan bahwa kenapa kisah Musa yang paling banyak di Quran? Karena peristiwa yang dialami oleh Musa dan Bani Israel ini yang paling mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi dua ujian dari musuhnya, orang-orang musyrikin Yahudi dan yang lainnya, dan yang kedua ujian dari orang-orang beriman dan orang-orang yang bersama beliau. Seperti munculnya orang-orang yang suka bangkang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang tinggal di Madinah adalah orang-orang munafik. Sebagaimana Musa juga punya dua ujian, ujian melawan Fir'aun dan ujian mengarahkan Bani Israel. Kemudian berikutnya tentang Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat adalah berita yang dinukil dari Bani Israel, terutama Yahudi yang paling banyak dan Nasrani. Dan Israiliyat kata beliau dibagi menjadi tiga. Pertama yang direstui, disetujui oleh Islam. Artinya berita itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW kebenarannya. Yang kedua yang diingkari oleh Islam, seperti perkataan orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yatullahi maglulah ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Atau seperti mereka mengatakan bahwa neraka tidak akan menyentuh kami illa fi ayyamin ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Kami disiksakan paling nanti beberapa hari, setelah itu diselamatkan. Dan ini semuanya telah ditolak oleh Al-Quran. Demikian pula kisah yang disampaikan oleh orang Yahudi dan diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kisah dari Bani Israel yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak disetujui dan tidak diingkari. Seperti kisah-kisah yang ada dalam Taurat dan Injil secara umum. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyarankan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka, tapi ucapkan semua kami imani. Dan khusus berita Israiliyat yang disikapi seperti ini adalah yang bersumber dari Taurat dan Injil yang kita yakini tidak bermasalah. Tapi kalau di luar itu boleh ditolak. Kenapa kok dari Taurat dan Injil? Karena Taurat dan Injil adalah kitab. Kitab siapa? Kitab Allah. Dan kita beriman kepada semua kitab Allah. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Maka kalau ada kisah dalam Taurat dan Injil, kok kemudian kita tolak, padahal itu benar, boleh tidak? Bahaya. Berarti iman kita kepada kitab bermasalah. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan jangan dibenarkan dan jangan didustakan, tapi katakan kami beriman pada semuanya. Kemudian umumnya kisah Israiliyat tidak ada manfaatnya secara agama, paling hanya sebatas untuk pemanis berita. Tapi kalau dari sisi apa kaitannya dengan amal, dengan iman, enggak ada. Makanya biasanya kisah Israiliyat itu bentuknya rincian dari kisah yang global dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita Ashabul Kahfi, kita enggak tahu namanya siapa. Mungkin di Israiliyat ada, mungkin jumlahnya ditegaskan ada, nama guanya apa, dan itu enggak penting. Enggak ada hubungannya dengan masalah iman. Makanya kisah dalam Al-Quran yang terbaik, karena yang enggak penting dibuang. Karena itulah Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk bertanya kepada ahli kitab an syai'in, tentang masalah agama, termasuk rincian kisah. La tas'alu ahlal kitabi an syai'in fa innahum layyahtukum wa qad dallu. Janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab tentang masalah agama, karena mereka tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian, sementara mereka sendiri sudah sesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bi haqqin. Sementara kalian hanya ada dua kemungkinan, membenarkan kebatilan atau mendustakan kebenaran.